Silakan dibuka halaman 4. Ya. Mengenal alif sukun ya, sebagai huruf mat. Nah, alif sukun. Ya. Alif sebagai huruf mat. Ya. Alif itu selalu sukun. Meskipun tanda sukun tidak nampak. Dan itulah yang kita dapati dalam mushaf cetakan Mamlakah Suudiyah. Bahkan hampir atau mungkin seluruh mushaf ya, tidak menuliskan sukun di atas alif. Tidak menuliskan sukun di atas alif. Ya, sudah alif begitu aja tanpa menyandang apa-apa, tanpa menyandang harokat. Nah, jadi yang namanya huruf sukun adalah huruf yang tidak berharokat. Ya, jadi definisi yang lebih syamil yang mencakup ya, apa huruf sukun? Huruf sukun adalah huruf yang tidak berharokat, tidak menyandang fathah, tidak menyandang kasrah walau dhammah. Ya, terkadang diberi tanda sukun. Ya, terkadang tidak. Nah, alif termasuk huruf yang tidak bertanda sukun. Bagaimana kalau ada huruf alif? Huruf alif itu ternyata berfungsi atau faedahnya apa? Memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Coba kita baca halaman 4 ini. Terdapat contoh-contoh di mana setiap contoh alifnya kita letakkan di alam di bagian tengah. Ada bata, taha, saba. Ya, coba antum teruskan dua baris setelahnya. Jada. Insyaallah kalimat-kalimat atau kata-kata dalam setiap lembar-lembar ini memiliki makna. Jadi insyaallah mudah antum cari di kamus, insyaallah bermakna kalimat ini. Aba, bada, taha. Dan insyaallah ini semua telah kita carikan huruf-huruf yang artinya kita libatkan alif pada di setiap huruf ya. Hamzah setelahnya alif, ba setelahnya alif. Baik. Setelahnya alif dan seterusnya bisa antum baca pada halaman ini. Baik. Nah, huruf yang berharokat fathah lalu setelahnya ada alif maka panjangkan berapa harokat? Dua. Demikian dikatakan oleh para ulama ahli qiraah bahwa suatu huruf yang berharokat fathah berikutnya alif maka panjangkan dua harokat. Baik. Dua harokat seperti apa? A ini satu harokat. A ini dua harokat. Aba ini sama dengan aaba. Jadi kalau ingin mengkiaskan begini. Aba ini telah membaca a dua harokat sepanjang aa aba. Nah, demikian insyaallah. Nah, kita juga berupaya mulai dari sekarang harus kita bedakan panjang pendek ya. Dua harokat, satu harokat. Nah. Mafhum? Halaman berikutnya, halaman 5. Nah sekarang kalimat-kalimat dalam contoh halaman kelima ini mengandung alif pada akhirnya ya, yakni pada urutan ketiga. Maka yang dipanjangkan adalah huruf kedua. Aso, zaro, sana, bada, ghada, ada, ghala, lama. Coba diulangi dari aso. Baik, coba antum baca mandiri dua baris berikutnya. Khala sampai haba. Baik, insyaallah cukup. Ya, demikian. Ya, semakin tahu fungsi alif ya, memanjangkan huruf yang berharokat fathah sebelumnya.